enjoy bareng-bareng bersama Pak Labayang, tapi tetap berjaga. Hanya gitar tua benda ini pengganti diriku sebagai ganti diriku. Apa yang digoyang? Petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terobati rasa rindumu pada. cari.